Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyara ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Wa ma'asyara talabah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih terus menerus memberikan kenikmatannya kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk kita berjumpa di tempat ini, di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka at-tafaqquh fid-din, dalam rangka mendalami, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar akidah dari kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Ad-Doktor Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah, sebuah kitab yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagian pengantar atau pembukaan yang dibawakan oleh Syekh Hafidhahullah, yaitu tentang bahwasannya usul akidah agama Islam, dan ini adalah akidah Al-Firqatu An-Najiyah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, itu ada 6 atau yang disebut dengan Arkanul Iman, rukun-rukun iman. 6 rukun iman inilah yang menjadi dasar, yang menjadi usul, yang menjadi pondasi akidah agama Islam, terkhusus akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. 6 usul tersebut adalah, yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima adalah beriman dengan hari akhir. Dan usul yang keenam, pondasi iman yang keenam adalah beriman dengan takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif Hafidhahullah di sini terkait dengan 6 rukun iman yang menjadi usul atau pondasi akidah agama Islam, terkhusus akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kemudian kita lanjutkan sedikit ke alinea berikutnya. Kata muallif hafidhahullah, wa hadhil usulul azimah wa tusamma arkanal iman. Dan usul yang agung ini dinamakan dengan rukun iman, sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. 6 usul akidah Ahlussunnah atau 6 usul akidah agama Islam itu disebut dengan arkanal iman, rukun-rukun iman. Qad ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wa syara'i'u. Sungguh para rasul dan syariat ini telah bersepakat atasnya. Wa nazalat bihal kutubus samawiyyah wa lam yajhadha aw syai'an minha illa man kharaja an da'iratul iman wa sara minal kafirin. Dan kitab-kitab samawiyah juga turun dengannya. Ia turun menjelaskan tentang 6 usul akidah agama Islam, dan tidak ada yang menolaknya satupun darinya, dari usul-usul tersebut, kecuali seorang yang keluar dari lingkaran iman dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Telah disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang mengingkari satu usul dari usul-usul iman atau usul-usul Islam, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Berbeda kalau yang dia ingkari adalah perkara far'iyah atau perkara furu', perkara cabang. Nah, tidaklah sampai mengeluarkan seorang dari lingkaran iman. Akan tetapi kalau dia menolak salah satu prinsip dasar ya dari usul iman atau usul Islam, maka ya dia bisa keluar dari agama Islam. Kama qala ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai dengan 152. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rasulih wa yakuluna nu'minu biba'd wa nakfuru biba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladina yakfuruna billah wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingkari rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian rasul dan kami mengingkari sebagian rasul. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan hal tersebut sebagai sabila, sebagai perantara antara iman dan kufur. ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang kafir yang sebenar-benarnya. Nah, pada potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia mengingkari para rasul atau sebagian para rasul, dia beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka adalah sebagai orang kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini syahidnya. Ya, barang siapa yang mengingkari usul dari usul-usul Islam yang disepakati oleh para ulama, ya, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir tersebut azab yang hina. Walladzina amanu billahi wa rasulih wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang beriman dengan para rasulnya, dan mereka tidak membedakan satu pun dari para rasul, mereka semua beriman kepada para rasul, apakah dia dari Bani Israel atau bukan, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diimani. Ulaika safa yu'tihim ujurahum, maka mereka itulah yang akan diberikan ganjaran-ganjaran, pahala-pahala untuk mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata muallif di sini, wa hadhil usulul adhima wal arkanul qawima tahtaju ila syarhin wa bayanin. Dan usul-usul serta rukun-rukun yang agung ini membutuhkan kepada penjelasan. Wahuwa ma sanuhawilu insya'allahu taqdimah ma nastati'u minhu fi hadal kitab. Dan usul-usul yang agung ini, rukun-rukun yang agung ini dari rukun-rukun iman, ya, kami akan naam usahakan untuk menjelaskannya, mendatangkannya sesuai dengan kemampuan kami di dalam kitab ini. Jadi nanti akan disebutkan secara berurutan 6 usul ini, ya, beserta kandungan-kandungan yang di dalamnya. Jadi kitab ini naam adalah ya penjelasan dari 6 rukun iman. Ya, nanti akan dijelaskan tentang al-imanu billahi azza wa jal. Ya, kemudian al-imanu bil malaikah. Kemudian al-imanu bil kutub, ya, war rasul wal yaumil akhir, serta beriman kepada takdir. Nah, dan ya perkara-perkara yang lain yang akan diikutkan, ya, yaitu tentang al-wala' wal-bara', kemudian serta ya, masalah bid'ah pada akhir pembahasan. Kita masuki usul yang pertama dari usul-usul iman. Al-aslul awwal, usul yang pertama adalah al-imanu billahi azza wa jal, beriman dengan Allah azza wa jal. Ini usul yang pertama, rukun yang pertama yang wajib diimani, ya, oleh seorang muslim. Dia harus beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa asasuha wa asluha. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas dan pondasi akidah Islam. Wa huwa ya'nil i'tiqada al-jazimah bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikihi. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini keyakinan yang pasti, keyakinan yang kokoh, yang kuat, tidak ada keraguan padanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya segala sesuatu. Jadi dia harus meyakini seluruh apa yang ada di alam semesta ini, ya dari langit dan bumi, ya dan apa saja yang ada di antara keduanya, ya. Naam, itu adalah yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa malikihi, dan yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul khaliqu wahdahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya menciptakan alam semesta, segala sesuatu yang terjadi ini. Ia tidak boleh meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Dia tidak boleh meyakini di sana ada yang mengatur alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-mudabbiru lil kauni kullihi. Dia juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta semuanya. Ini dari peredaran galaksi, nah, matahari, bulan dan seterusnya. Ya. Wa annahu huwallazi yastahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah. Dan dia juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak diibadahi semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, dari potongan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, setidaknya ada dua kandungan yang ada pada usul iman. Yang pertama, ya. Nah, yang pertama yang telah disebutkan adalah beriman dengan rububiyah Allah. Beriman dengan rububiyah Allah. Dan kandungan beriman dengan rububiyah Allah diantaranya adalah seorang harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini Allah itu ada. Kemudian yang kedua, dia harus meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Ya, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang mematikan dan yang menghidupkan, serta perbuatan-perbuatan yang lainnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kandungan beriman kepada Allah adalah beriman ya bahwasannya ibadah itu hanyalah berhak diberikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dipersembahkan satu pun atau sebagian darinya atau seluruhnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usul ketiga yang akan nanti yang disebutkan adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak nama. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini nama-nama lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mengandung sifat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ya Al-Ghafur, berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya mengampuni ya dosa-dosa manusia. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemaaf, pengampun. Ya. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifat Allah. Nah. Kemudian kata mu'alif di sini, wa anna kulla ma'budin siwah fahuwa batilun wa ibadatuhu batilatun. Dan bahwasannya setiap yang diibadahi selain Allah maka itu adalah batil. Dan beribadah kepadanya juga batil. Jadi barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya batil, tidak diterima, tidak bermanfaat sama sekali. Barang siapa yang menyembah selain Allah, ya, menyembah Nabi Isa misalnya, menyembah berhala, menyembah patung, ya, menyembah makhluk-makhluk Allah seperti para malaikat, nah, menyembah matahari, menyembah api, menyembah ya bebatuan, menyembah pepohonan, atau mungkin ada di antara manusia yang menyembah hewan, ya, maka semuanya itu batil. Nah, dan beribadah kepadanya itu juga batil. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62 berkaitan dengan hal ini. Dzalika bi annallaha wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Dzalika bi annallaha wal haqq. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Dialah yang berhak diibadahi satu-satunya. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan barang siapa yang menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil. Wa anna Allaha wal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ya, maka dari sini pula memberikan faedah kepada kita, tidak diperbolehkan bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mengaku muslim, ya, untuk membenarkan peribadatan selain muslim dari kalangan non muslim. Ya, tidak boleh kita, ya, nah, meyakini orang yang beribadah kepada Isa alaihissalam atau kepada Rob yang tiga, ya, kepada Allah, kepada Nabi Isa, ya, kepada malaikat Jibril, ya, kita benarkan peribadatan mereka benar, maka tidaklah, ya, diperbolehkan. Ya, karena hal tersebut ya membenarkan hal yang mungkar. Ya, kita harus meyakini hal tersebut batil. Itu juga kalau ada orang yang beribadah kepada berhala, kepada patung, ya, kita tidak boleh meyakini peribadatan tersebut benar. Atau misalnya ada orang yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, matahari, dan yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dianggap benar, maka ini tidak diperbolehkan. Kita harus meyakini itu batil. Ya, itu batil. Semuanya tidak benar. Ya. Semuanya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka termasuk ya orang-orang kafir. Ya, non-muslim. Nah, dan tempat mereka nanti di akhirat adalah an-nar, ya, neraka. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim, yang mereka juga berjubah, berpeci, memakai atribut-atribut Islam. Secara penampakan luar, zahirnya dia muslim. Ya, pakaiannya pakaian muslim. Ya, dia bisa membaca Al-Quran, bahkan bacaannya bagus, termasuk qori mungkin. Nah, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini ya selain muslim ya itu benar, peribadatan mereka juga benar. Ya, dari kalangan ya liberal, dari kalangan orang-orang liberal. Nah, ya banyak tokoh-tokohnya ya di dunia ini, terkhusus di Indonesia ini. Nah, dan mereka termasuk orang-orang penting. Ya. Nah, di antara pemikiran orang-orang liberal, dan ini adalah pemikiran yang batil, pemikiran yang menyimpang, meyakini semua agama itu sama. Ya, meyakini semua agama itu sama. Semua agama, kata mereka, mengajarkan kebaikan. Semua agama tujuannya sama, yaitu surga. Hanya jalannya saja, caranya saja yang beda-beda. Yang satu melalui jalan Islam, yang satu ya melalui cara yang lain, tapi ujungnya sama. Ya, mentoknya sama, yaitu surga ujung-ujungnya. Ya, ibarat seorang ke pasar, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang berjalan kaki, ada yang lewat utara, lewat selatan, lewat barat, lewat timur, yang tujuannya sama, kata mereka, nantinya akan sampai ke pasar. Jadi surga disamakan dengan pasar. Maka kias yang seperti ini adalah kias batil. Ya, tidak bisa disamakan surga itu dengan pasar. Begitu juga jalan menuju surga tidak sama seperti jalan menuju pasar. Ya, jalan menuju surga hanya satu, tidak seperti seorang menuju pasar. Ya, bisa melalui jalan mana saja. Mau lewat darat, lewat udara mungkin. Mau pakai motor, pakai mobil atau berjalan kaki. Yang ujung-ujung yang mentok atau sampai ke pasar. Tapi kalau surga tidak demikian. Ya, seorang tidak akan sampai ke surga kecuali melalui satu jalan, melalui satu pintu, yaitu Islam. Kalau dia ingin mengharapkan surga, masuk ke dalamnya, terbebas dari neraka, maka dia harus masuk Islam. Karena satu-satunya pintu ya, seorang bisa masuk surga, terbebas dari neraka, hanyalah Islam. Jadi tidak benar ya, apabila ada yang berkeyakinan seperti orang-orang liberal ya, yang mengatakan boleh ya, atau benar seorang beribadah melalui agama lain kemudian dia akan sampai kepada surga, maka ini tidaklah benar. Yang sangat disayangkan, orang-orang yang berkeyakinan seperti ini mengatasnamakan muslim. Ya, mengatasnamakan muslim. Kalau seandainya mereka orang kafir jelas. Ya, non-muslim misalnya, meyakini mereka juga benar, jelas batilnya. Sangat jelas, ya. Tapi yang aneh dan ajaib, ya. Dia mengaku muslim. Ya. Nah, kalau seandainya dia meyakini seperti ini benar, kenapa dia tidak lewat Nasrani saja? Ya, atau agama yang lain? Kenapa harus lewat Islam? Ini jadi pertanyaan. Ya, menunjukkan adanya keraguan pada dirinya. Nah, ya kenapa dia tetap ya masih muslim, mengaku muslim? Dalam keadaan dia meyakini boleh melalui cara yang lain. Nah, kemudian kata mu'alif di sini, wa annahu subhana muttasifun bisifatil kamal wa nu'util jalal munazzahun an kulli naqsin wa aibin. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna dan sifat yang mulia. Semua sifat yang ada pada Allah semuanya terpuji, semuanya mulia dan semuanya sempurna. Tidak ada sifat yang sempurna seperti sifat yang ada pada Allah. Adapun makhluk ya, seperti kita manusia, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Terkadang seorang melakukan perbuatan baik maka terpuji. Terkadang pula dia melakukan perbuatan jelek maka itu tercela. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya kita harus yakini kita harus imani semuanya baik, tidak ada kejelekan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan sifat sempurna, ya, dengan sifat yang mulia, yang agung. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, ya, disucikan dari seluruh kekurangan dan aib. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa at-tauhidu bi anwa'ihi ats-tsalatsah. Dan ini adalah tauhid dengan macamnya yang tiga. Jadi di sini akan disebutkan tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah wa tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah wa tauhid al-asma was sifat. Yang pertama disebutkan dari jenis-jenis tauhid, dari tiga jenis tauhid adalah tauhid rububiyah. Ya, terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas pengertian tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradullah ya fi af'alihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Kita harus mengakui bahwasannya ya, perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang melakukan. Tidak boleh meyakini di sana ada zat yang ikut mengatur alam semesta. Tidak boleh meyakini di sana ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Ya. Tidak boleh meyakini di sana ada zat selain Allah, ya, yang ikut mengatur alam semesta ini. Jadi dikatakan seorang itu bertauhid rububiyah tatkala dia meyakini ya seluruh perbuatan-perbuatan Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang melakukannya. Nah, kemudian yang kedua dari jenis tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Ini tauhid yang paling penting. Ya. Adalah tauhid uluhiyah, disebut juga dengan tauhid al-ibadah. Ini maksud dengan tauhid al-uluhiyah nanti juga akan dibahas adalah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Dikatakan seorang itu bertauhid dengan tauhid ini tatkala dia mempersembahkan seluruh jenis ibadah itu kepada Allah, barulah dia dikatakan bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Tatkala dia sholat hanya untuk Allah, tatkala dia membayar zakat murni ikhlas karena Allah, tatkala dia berpuasa ya ikhlas karena Allah, dan seluruh dari amalan-amalan soleh dia hanya persembahkan, dia hanya peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai seorang yang bertauhid uluhiyah dan dikatakan seorang muwahhidin. Ya, dan tauhid inilah yang dibawa oleh para rasul. Tauhid jenis kedua. Ya. Tauhid jenis kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tagut. Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang misi dakwahnya, ya, target utama dakwah para rasul adalah menyerukan anibudullah wajtanibu tagut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jenis tauhid yang kedua, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah at-tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tauhid yang kedua inilah, tauhid ibadah inilah, terjadi perselisihan antara para rasul dan umatnya. Ya. Karena tauhid yang kedua ini. Ya, yang menyebabkan perselisihan antara para rasul dan pengikut-pengikutnya atau afwan umat-umatnya. Ya, kaumnya. Nah. Dan disebabkan tauhid yang kedua ini pula para rasul memerangi ya, kaumnya yang tidak mau beriman, yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Adapun tauhid rububiyah disebutkan oleh para ulama, nanti akan disebutkan pula, itu diimani oleh kaum musyrikin. Hampir tidak ada dari manusia yang mengingkarinya. Kalaupun ada, itu hanya zahirnya saja. Di dalam hatinya dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah itu sebagai pencipta. Ya. Oleh sebab itu, ya, tauhid rububiyah ini telah tertanam pada orang-orang musyrik. Akan tetapi tidaklah serta-merta memasukkan kaum musyrikin ke dalam Islam dengan sebab mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya, dengan sebab sekedar seorang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta satu-satunya, sebagai pengatur alam semesta yang memberikan rezeki, lalu kita ponis, kita hukumi orang tersebut sebagai muslim. Tidak demikian. Karena dahulu orang-orang musyrik meyakini ini. Ya, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Naam, Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Kalau seandainya engkau tanya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui adanya tauhid rububiyah. Tapi tidak serta-merta menjadikan seorang itu menjadi muslim sampai dia mau beribadah hanya kepada Allah. Ya, sampai dia ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis tauhid yang ketiga adalah wa tauhidul asma al asma'i was sifat. Tauhid al asma' was sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Yang dimaksud dengan tauhid ini adalah itsbatu ma atsbathallahu li nafsihi au atsbathahu lahu rasuluhu min sifatil kamal wa nafyu ma nafahallahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu min sifatin naqsi. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma' wa sifat? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat, maksudnya adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang dirinya. Ya. Begitu juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang mulia. Kemudian wa nafyu ma nafahallahu an nafsihi au nafa'anhu rasuluhu min sifatin naqsi. Dan menafikan, meniadahkan Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan terhadap dirinya, begitu juga yang ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat kekurangan. Jadi ini yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat. Dan tiga jenis tauhid ini disimpulkan oleh para ulama itu dari at-tatabbu' wal istiqra', dari penelitian, dari kesimpulan meneliti Al-Qur'an. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti oleh para ulama, yang dibahas oleh para ulama secara mendalam, ya, maka mereka menyimpulkan bahwasanya tauhid itu ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, begitu juga tauhid al-asma' wa sifat. Semuanya ada dalilnya, ya, didukung dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Karena ada sebagian yang membantahnya. Ya, dari mana dapatnya, kata mereka? Dari mana dalilnya tauhid itu ada tiga? Ya, karena ya dari kalangan ahlul dolal, ahlul ahwa, ya mereka membantah ahlus sunnah terkait masalah pembagian tauhid. Ya. Mereka menyalahkan hal ini. maka hal ini tidaklah benar. Ya, Ahlu Sunnah, para ulama yang menyebutkan tauhid itu ada tiga, itu dari hasil penelitian, tatabbu, itu juga al-istiqra, ya, meneliti Al-Quran, meneliti Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan tauhid itu ada tiga, beserta dalil-dalilnya. Ya, beserta dalil-dalilnya. Allahu ta'ala alam suhab. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.